Rekod Surabaya, juga ada Ageng Musik. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Protein Ju Palapa. Ora tadi penyanyi tadi pendekar. Asik, asik yo. biasa. Cak Brutin mari meguru kok nanti cak. Cak Brutin.